bila. Atik bulu bila jadilah. Kiranya ngangguk masih kulin jahat. Dengan merengut aku jadilah. Dengan merengut aku jadilah. Oike bangsa wah gila menjadi aku kekibang aku. Aku kekibang dengan padinya. Ku kekibang dengan padinya. Pintaan dengan nak naik bulan. Badanku nilah jadi tangganya. Badanku nilah jadi tangganya. Kalulah nian muncikan hati. Kalulah nian muncikan hati. Tila tanganku upayang angkatnya. Tila tanganku upayang angkatnya. Thank you. kasihnya ada, kasihnya ada sepanjang masa. jagung kadimak surang. Takum lum di

untuk amat. Alangkah indah batang keladi, oh ya ding, empai bertaruh tergendam licah, tergendam licah. Empai bertaruh tergendam licah, tergendam licah. Alangkah si Buddha ini, oh ya ding, ulasnya elok berpakai pacar, berpakai pacar. Ulasnya elok berpakai pacar, berpakai pacar. Kembangan budi di pinggir sawah, ambil sang sila, ambillah labu, ambillah labu. Ambil sang sila, ambillah labu, ambillah labu. Budalah ini anaklah siapa, oh ya ding, gelak ia pengiringkan aku, pengiringkan aku. Galak ia pengiringkan aku, pengiringkan aku. Kamulah ada buah alpukat, oh ya ding, ambillah pula buah sang sila, buah sang sila. Ambillah pula buah sang sila, buah sang sila. Kamulah ada rasa sepak rumah tangga, berumah tangga. Negara kejurai berumah tangga, berumah tangga. Thank you. Itu makanan, itu Di debu buah, si anu aja busa.

Thank you.